Sisi mananya lebih kuat. Saya akan menunjukkannya, insya Allah, jika Allah mandaki. Kemudian kami mengatakan, Aina turijuna antahabul ana ya abnai. Kemana kamu menginginkan untuk pergi sekarang, wahai anak-anakku. Tarabna nanhabul ana ila masjid. Kami sekarang pergi ke masjid. Wa ba'da sholat muridu anadhaba ila suq. Dan setelah sholat, kami ingin pergi ke pasar. Linastariya aklaman wa dafatir wa masafir. Agar kami bisa membeli aklaman, ya maksudnya kolam, enak-enak, wadah fatim, dan buku tulis, wa masafir, dan penggaris-penggaris, ya maksudnya mustawatun masafir. Kemudian hamid aina zumala'ukum, di mana teman-teman kalian? Maja'ul yawma di ziarotikum ka'adatihim kula usbu. Kemana teman-teman kalian? Ma, mayu sinar manafiyat. Mereka tidak datang hari ini. Liziaratikum untuk menjauhi kalian keadaan ini. Seperti kegiatan mereka pula usbu di setiap pekan, di setiap minggu. Alamna aradu an yadhabu liyaum ila mushaf. Aradu mereka menginginkan untuk pergi hari ini ke museum. Ke museum. Ya banati anal'an adhabu ila mustasfa li'iyadati sarma. Wahai anak-anak perempuanku, sekarang saya pergi ke rumah sakit liyadah untuk menjenguk Salma. Aturidna antazhabna ma'i, apakah kamu ingin pergi bersamaku? Albana jawab, na'am, iya. Yeah. Kemudian Hamid, mada turidna antakhudna laha, apa yang kamu inginkan untuk diambil untuknya? Takhudna itu untuk kamu mengambil untuknya. Nuridu anakhudha ma'ana ulbatal halwa. Kami menginginkan untuk mengambil bersama kami ulbah, satu kotak permen atau manisan, ulbah satu kotak, atau juga bisa juga kaleng, halwa dari permen atau manisan, halwa hadihi, yang ini. Inna Salma tuhibu hadihi halwa kathiron, karena Salma menyukai permen ini, atau manisan ini, kathiron ini sebagai penekanannya, benar-benar sangat menyukai ini, kuban kathiron. Aturidna an ta'khudna syai'an akhar. Apakah kamu kalian menginginkan untuk kalian mengambil sesuatu lain? Nuridu an na'khudha hadhil majalah. Kami ingin mengambil majalah ini. Wa hadha kitab. Kitab ini. Wa hadhil malabis. Dan pakaian-pakaian ini. Dapat terima lepas. Hamid arju alla ta'khudna hadhil asya'a kullaha. Saya berharap engkau tidak mengambil perkara-perkara ini seluruhnya. Ini kulah taufik juga. Fa'inna mustasfa, karena semuanya rumah sakit layak tidak mengizinkan dibukuli asya'a kathiroh, dengan dimasuki banyak perkara. Asya'a kathiroh itu banyak perkara yang masuk, banyak barang-barang yang masuk. Aina Khadijatu wa Aisyatu wa Ummu Kulsum. Maka di mana Khadijah, Aisyah dan Ummu Kulsum? Ayuridna an yadhabna ma'ana. Apakah mereka ingin untuk pergi bersama kami? Maka dijawab ihdal banat, salah satu dari anak perempuan, la adri aina hunna. Saya tidak mengetahui di mana dia. Adul annahunna ma raja'na minal madrasah. Saya menduga sesungguhnya mereka ma'ani dengan api ya. Ma raja'na, tidak pulang dari sekolah. Marojak nabi al-Madrasah tidak pulang dari sekolah. Hayya bina ya benar. Mari kita berangkat. Wahai anak-anak perempuan. Nah ini nas dari pelajaran ke-18. Dan untuk mengetes pemahaman dari nas ini perlu adanya latihan. Baca latihannya. Tamarin. Latihan-latihan. Tamarin dan dari tamrin. Ajib adil askilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Awalan yang pertama, mada yuridul abna'u an yashtaru minasu. Ya, dari Abu Sulaiman. Apa yang dibeli anak-anak di pasar? Aklaman wadafiron wa mafiron. Nah, aklaman wadafiron wa mafiron. Yuridul abna' an yashtaru minasu. Aklaman wadafiron wa mafiron. Nomor dua, mada turidul banatu an yakhudna li Salma. Ya, terakhirnya. apa yang diinginkan anak-anak perempuan untuk mengambil untuk sama. Ya, Abu Hurairah. Ulbatal halwa yang diinginkan untuk sekaleng atau sekotak dari kandisan atau permen. Ini untuk sama. Sahih mayali. Perhatikan sahih. Ini sahih benarkah mayali. Jadi di sini ada pernyataan-pernyataan. Nah, pernyataan-pernyataan di sini adalah pernyataan yang salah. Nah, tinggal langsung perbaiki pernyataan sini. Aminah bintu Hamidin. Yang benar mana? Ada imam. Aminah jauh jatuh hamid. Nomor dua, turidu Aminah antajura ustaha. Ini nggak salah. Aminah nggak menjauhi saudara perempuannya. Ya Pak Haji, bagaimana? Ya, antazura jawabannya. Qala Hamid li zaujatihi ighsili minhi al-azraq. Apa yang dicuci? Sama tema. Komisial abyaw. Yuridul abna an yadhabu ila suq qabla sholat. Bagi ke pasarnya sebelum sholat. Benar, qabla sholat atau ba'da sholat? Ba'da sholat. Aroda zumara'ul abna'a an yadhabu ila hadi patil hewana. Nah, ini juga salah, perginya hadi patil hewana sebelum binatar, salah. Yang benar bagaimana? Ya, kakak, kakak. Museum apa tuh tadi? Muthaf, museum. Yuridu Hamid an yadhhaba ila al-mustashfa ma'a zawjatihi. Ini salah. Ya, Pak Herman, bukan ma'a zawjatihi, pergi ke mustashfa dengan siapa? Ma'a banatihi. Nah, ma'a banatihi. Sama anak perempuan. Kemudian nomor 3. Yas'alul mudarris kullan minat kullak hadha su'al. Guru menanyakan kepada setiap pelajar pertanyaan ini. Mada yuridu ha'ula itulah. Apa yang diinginkan oleh para pelajar itu? Mereka-mereka para pelajar. Maka yujib utolib, maka pelajar itu menjawab ha'ula'i yuriduna'an. Lanjutannya ada di sini. Dan ketika bertemu dengan an, ilmu boleh yang ada nunnya diakhir dengan nun, yaitu nun alamat opa, maka dihilangkan ha'ula'i yuriduna'an. Nah, di bawah ini adiyah sabu ilal ma'ak. Wajib dihilangkan nunnya. Kenapa? Karena an ini adalah menasokkan. Jadi dihilangkan nunnya. Yuriduna an. Akhirnya ya sabuna, kemudian hilang nunnya. Dan dikasih alif. Namanya alif apa ini? Alif apa? Ada ingat? Alif farikoh. Dalam penulisan. Membedakan dengan wawul, dengan wawul ilah. Contoh misalkan kalimat yuridu an tidak huruf. Kalau wawunya huruf ilah an yadu wa, ini huruf ilah. Kalau wawunya wawu jamaah ada alif ini dibaca an yadu. Nah, ini. Jadi untuk membedakan wawu pada huruf ilah dan juga wawu pada wawu jamaah, maka dikasih alif. Nah, contohnya apa wawu yang ada pada huruf alif? Yadu. Kalau kita bunuh nggak ada harokatnya, sama. Tapi kalau uangnya huruf kila nggak ada alifnya, an yadu uwa, nggak ada alifnya. Tapi kalau uangnya itu uang jamaah, maka pasti alif an yadu uwa. Berarti ini uangnya uang jamaah, nah ini nggak ada alifnya, berarti uangnya adalah uang huruf kila. Makanya perlu wajib ada padanya alif farikoh untuk membedakan wawu jamaah dengan jamak dengan wawu huruf ilah. Karena di beberapa posisi terutama fi'il yang muqtal di wawu itu penulisannya ketika dalam keadaan masuk hampir sama an yang dua wawunya ada itu yang ada aliknya jadi an yadu'uwa yadu'uwa. Nah, ini yadu'uwa yang huruf ilah. Kalau ini wawu jamaah yadu'uwa, wawunya sukun dan dia sukun. Nah, Dan ini artinya tawadud. Artinya beda. Kalau anjian dua, apa berarti wawunya waw huruf illah. Kalau anjian dulu, apa berarti ada alifnya penyusahnya. Wah, dia wawunya adalah waw jamaah. Nah, ini makanya perlu. Contoh misalnya, yuridunaan yadhabu ilal ma'am. Nah, karena antum satu-satu memasukkan fiil-fiil yang disebutkan sini. Jadi contoh, haula yuridunaan yadhabu ilal ma'am. Karena yaskununa fi mahajimil jami'ah. Terakhir, imam. Haula yuridunaan. Nah, hanya sambil apa tidak? Ani yang sunnya dua. Maha jil jamiah. Ani yang sunu di maha jil jamiah. Ya juri sunnah pisofil awal. Haulai juri guna. Ya pasti. Ani juri sunu pisofil awal. Ya diuna ilal maha jil ba'dan hikmat misalnya. Ya, teman Ma'i Yuriduna An Yarji'u Yarji'u Yarji'u ilal Mahaji'u Mahaji'il Mahaji'il ba'dan hikmat misalnya. Mereka pulang ke asrama setelah pelajaran dua. Hikmat pelajaran dua. Yaftahuna nawafid. Ya, benar. Ha'ulai Yarji'u Yuriduna Haulai yuriduna an yaktahu nawafidah. Nawafidah. Nah, yurid an yaktahu membuka nawafid jendela. Ya khuduna hadil majalah ila buyutihim. Ya, bukan? Haulai yuriduna an yaktahu hadil majalah ila buyutihim. An yaktahu hadil majalah ila buyutihim. Mengambil majalah ini ke rumah. Ada ya, Pak Herman. Yang berikutnya, ya busiruna wujuhaku. Yuriduna wujuhaku. Anjak siu wujuhaku. Anjak siu wujuhaku. Mencuci wajah-wajah mereka. Ya dribuna ni. Ya, kenapa? Iman. Ya dribuna. Ya dari yuri yuna an ya dari yuni itu ada dua nun. Nun yang pertama nun yang namanya alamat rofa, nun yang kedua namanya nun wikoyah. Jadi yang dibuang nun yang pertama. Jadi kan ya dari yuna ni ada dua nun. Nah yang dibuang adalah nun yang pertama. Maka ya ibu ni. Nah kalau yang nun yang kedua itu bukan alamat rofa, dia adalah nun wikoyah. Ya qaul al Quran. Ya, bagi ya, benar. Yuhaulai yuriduna an yaqra'ul Qur'an. Ya dukhuluna al-maktabah. Maktabata. Haulai yuriduna an yaqra'ul maktabah. Nah, an yaqra'ul maktabah maksud perpustakaan. Ya quluna laka syai'at. Haulai yuriduna an Ya puluh laka syai'an. Nah, ya kalu naka su'alan. Ya Allah yuriduna an yas'aluka su'alan. An yas'aluka su'alan. Ya puluna ha'ulai yuriduna an yakuluna. Ya syrabuna qahwa. Ya, berikutnya. Al-Iman. Haulai an yasrubu qahwa. An yuriduna an yasrubu qahwa. Ya zuruna al-mudir. Ya, Pak Haji, terakhir. An yasrubu al-mudir. Menjarahi paspor. Tamal mayali. Dan keempat, perhatikan yang berikut ini. Huwa yanhabu. Nah, ketika disambung bahwa yuridu an yadhhaba. Dia tadhhabu, pakainya ta. Dia turidu an tadhhaba. Anta tadhhabu. Anta turidu an tadhhaba. Ya, perhatikan harokat setelah an dibaca dengan fathah tadhhaba. Ana adhhabu. saya pergi. Ana uridu an adhaba. Maksudnya an berubah harakatnya dari adhabu jadi adhaba. Nahnu nadhabu. Kemudian dimasukin an jadi nadhaba. Berarti berubah yang tadinya harakat dhamma nadhabu jadi masukin an nadhaba. Berarti perubahannya dengan harakat. Perubahan dengan harakat. Yang kedua, perubahan dengan dihilangkan nun. Ketika dimasukin an berubahnya dihilangkan nun. Contoh hum yadhabuna. Nah, ketika dimasukin an, hum yuriduna an yadhabu. Berubah juga apa? Dengan dihilangkan nun. Antum tadhabuna. Kalian pergi. Ada nunnya. Dimasukin an, antum turiduna an tadhabu. Anti tadhabina. Kamu perempuan pergi. Nah, dimasukin an anti turidina antalhabi dihilangkan nunnya. Tadi ini perubahannya dengan apa? Dengan dihilangkan nunnya. Nah, yang ketiga adalah dengan tidak berubah namanya mabni. Kalau pertama berubah rapat dhamma jadi fathah, yang kedua ada nun hilang nun, yang ini mabni. Di dua tempat hunna yadhabna, hunna yuridna an yadhabna. Gak berubah nunnya nggak hilang, harakatnya tetap fathah. Menisuhnya karena dia mabni. Antunna tadhabna, antunna tadhabna, antunna turidna an tadhabna. Jadi ada tiga keadaan fi'il yang dimasuki dengan an. Ada tiga keadaan. Keadaan pertama berubah harakatnya jadi fathah. Ada yang pertama adalah merubah harakat. Nah, berubah harakat jadi fathah. An yadhaba. Yang kedua dihilangkan nunnya. An yadhabu. Yang ketiga adalah mabni tidak berubah. An yadhabu. Beda dengan ini, tadi yadhabu jadi yadhaba, yadhabuna jadi yadhabu. Ini tetap enggak berubah. Ini tiga keadaan dari fi'il mudhari' yang dimasukin an. Ada keadaan pertama yaitu berubah harakatnya. Tadi sebutkan ada beberapa tempat, ada gua, dia, anta, ana, nahnu. Ada juga yang berubah dengan dihilangkan nunnya. Tapi pada hurufnya dhabuna, antum tadhabuna, anti tadhabuna. Kemudian yang ketiga, mabni tidak berubah. Tidak berubah. Kuna yadhabna, ketika dimasukkan anta tetap yadhabna, tidak berubah. Antuna tadhabna, dimasukkan anta tadhabna, tidak berubah. Baik. Dhafil amakin al-khaliyah al-fi'il yadhab musnadan ila dhamairin munasibah. Letakkan di tempat-tempat yang kosong fi'il yadhab musnadan yang bersandar kepada dhamir-dhamir yang kosong ila dhamairin munasibah. Ini makanya fi'il. Awalan yuridutunna an titik-titik ila mathah bodan. Apa ini? Ya dari awal. Bisa iman. An banyak, hum berarti. Ya Usama. Nah, berarti itu aturidi, aturidu an berarti anta. Bagaimana ya Anna? Tadhaba. Harus tahu domainnya dulu. Ana uridu an. Ya Abu Hasan. An adhaba ila baladi fi qutat syaikh. Yuridu ammi, berarti dua nih. Dua. An yadhaba ila Jeddah liyastari sayyara. Nomor 5, aina turidna an? Nah, berarti ini hunna, antunna, turidna. Ya, Al-Iman. Nomor 5. An turidna tadhabna. An tadhabna. Nahnu nuridu an. Nahnu nadhaba, nuridu an nadhaba ila Pakistan fil usbu'il muqbil. Nomor 7, akhwati yuridna an titik-titik ila maktab hadzal masa. Berarti hunna. An yadhabna ila maktab hadzal masa. Ummi turidu an titik-titik ila Tawidaliyah litashtari dawa. Ya, alasanan. Ya, tadi. Iya. Umi turidu, iya berarti tadhaba. An tadhaba ila soidari apotek. Litas tadi untuk membeli dawa obat. Nomor 9, mata turidina an titik-titik ila mustasfa Li iyadatil kholah ya umukumah kursi. Ya benar. Antal habi. Antal habi. Turidina antal habi anti. Nomor 10. Ya ikhwan aturiduna an titik-tik ila hadi kotil hewana alium. Ya benar. Pak Herman. Antal habu ila hadi kotil hewan alium. Nah untuk latihan 6 ini berpayar aja. Nanti berpayar antum kerjakan. Karena ini harus lihat dulu artinya di kamus untuk antum menguatkan fi'il. Nomor 7, ta'amal mayali. Perhatikan, ini sudah dibaca. Mudore maku yalhabu alamat ropak bomba. Mudore maku yalhaba alamat asobnya pasan. Yalhabuna alamat ropak subutun nun. Mudore maku yalhabu ini halbunun hilafannya. Yalhabu alamat ropak bomba. Mudore maku yalhaba alamat asob pasan. Yadhabna itu salah tulis. Yang benar yadhabna, karena dia adalah untuk kunna. Yadhabna dia mabni, tetap gak berubah. Yadhabna alamat nasabnya tetap mabni, dia tidak mabni ala sukun, tidak disebut rofa atau nasab karena dia mabni. Yadhabu alam rofanya doma. Yadhaba alam nasabnya fatha. Yadhabuna untuk antum alamat rofanya yang tumbuh tumbuh ada yang nur. Dan tabu alamat asofnya adalah al-jumur binakanmu. Dan habina alamat rofaknya tumbuh tumbuh adanya nur. Dan habi alamat asofnya adalah dihilangkanmu. Dan habna berantunya dia mabni ala sukun. Dan habna dan alamat asofnya yang sama dia mabni. Jadi dia tidak lima kali nasbin lima kali rofin karena dia mabni ala sukun. Jumlahnya lima hal. Dan habu dia mabni ala Adhabu dia alamat rofaknya doma. Adhaba alamat nasabnya adalah fatha. Nadhabu alamat rofaknya doma. Nadhaba alamat nasabnya fatha. Dan ini nanti dibahas dalam bahasa nahwu. Jadi kalau belajar dunia ada tentang tanda-tanda dari fi'il, baik itu fi'il yang bersambung dengan nun rofak namanya af'al khamsah, atau fi'il-fi'il yang bersambung dengan nun iswa maka dia mabni atau selainnya. Nanti dibahas dalam bahasa nahwu selanjutnya. Yang berapaan ta'amal mayali, perhatikan yang berikut ini. Biar setelah dibaca Allah ini adalah penggabungan dari Anla. Allah ini penggabungan dari Anla. Ketika digabungkan An dengan La, dihilangkan nunnya dan dikasih tasbih. Maka Allah, nah, maknanya tentunya beda kalau gak ada La-nya. Kalau arju anta dukula, saya berharap kamu masuk. Ketika arju Allah tadukula, saya berharap kamu tidak masuk. Allah dan Allah tadi saya sebutkan akhirnya dari Allah, kemudian dilebur dari satu, kemudian hilangkan nunnya dari berita ada tasbih dari Allah. Arju anta bisahuna, saya berharap kamu duduk di sini. Ketika arju Allah, Allah kamu tidak duduk di sini. Nah ini kita ketahui dalam berita Allah, maka itu adalah penggabungan dari An dan La. Kemudian taf harfun min huruf jar. Kaf ini juga huruf dari huruf jar. Yang maknanya seperti kaf. Hadhil madrasatu kal masjid. Ya, harfannya kasrah. Sama seperti masdar min minal masjid, masdar ila ila masjid. Cuma bedanya kaf ini ya dengan min dengan ila hanya masuk ke isim dhahir. Kalau min bisa masuk ke dhahir, minhu bisa. Ila ilaihi bisa. An anhu bisa. Fihi bisa. Kalau kaf gak bisa kamu, gak bisa. Hanya masuk ke isim dhamir. Kal masjid. Sekolah ini seperti masjid. Hadil qahwatu kal ma'i. Kopi ini seperti air. Nah, diperhatikan harapannya kasroh selaka. Kal ma'i. Hamidun kaslanun kal zamilih. Hamid malah kal zamilih. Harapannya kasroh seperti temannya. Sa'ati jamku kasa'atika seperti jamu. Jadi lama dibaca dengan majrur ta'atik karena ada yang maknanya adalah seperti. Nah ini termasuk huruf jar, cuma tadi sudah dibedakan dengan huruf jar min ilafi. Apa perbedaannya? Hanya masuk kepada isim yang zahir. Enggak bisa saya bongkar. Kalau min bisa min zaidin bisa minhu, minhuma, minhum, min ha, minhuma, minhum enggak bisa. Kalau ka enggak bisa. Seperti dia, kamu enggak bisa. Harus ada ka zaidin, al masjid dan lainnya. Al kalimatul jadidah kalimat yang baru. Ada artinya kebiasaan. Ada. Mushaf apa tadi mushaf? Mushaf museum. Jamaknya matahid. Ulbatun kotak atau kaleng ya. Ulbah maknanya kotak. Ulbatun halwa atau kotak dari manisan atau permen. Jamaknya ulah. Malabis jamak dari malbah, pakaian-pakaian. Hadir watul haywana kebun binatang. Soidalia itu ada apotek. Apotekernya dilarang saya soidali. Apoteker soidali. Soidalia dia adalah apotek. Baik, alhamdulillah dengan ini selesai pelajaran ke-18. Insyaallah kita lanjutkan dari tasi aksor nah ribu berbaran insyaallah. Baik, mungkin ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.